air, tanah, udara, matahari dan tumbuhan, semua telah dipersembahkan bagi kehidupan. Tak kurang satu apapun yang Tuhan limpahkan. Bahkan setiap tarikan nafas kita adalah karunia. Haleluya, alhamdulillah. Haleluya, alhamdulillah. Tak bisa kita sangkal segala macam-macam perbedaan. Tak perlu lagi kita persoalkan tentang keyakinan. Hanya cinta kasih sayang yang harus terus kita buktikan. Karena ku yakin Tuhan ada dalam diri kita. Karena ku yakin Tuhan hadir dalam nada-nada cinta. Haleluya, alhamdulillah, yeah. Haleluya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sangkal segala macam-macam perbedaan. Tak perlu lagi kita berdebatkan tentang keyakinan. Hanya cinta kasih sayang yang harus terus kita buktikan. Karena ku yakin Tuhan ada dalam diri kita. Karena ku yakin Tuhan hadir dalam nada-nada.